Bapak Rudi, selamat pagi. Selamat pagi. Silakan Bapak. Ya, komentar saya apa yang dikatakan oleh Dirjen Bea dan juga itu betul. Karena saya juga sebagai salah satu yang bergerak di bidang ke pelabuhan Bea dan Cukai itu juga merasakan sulitnya peraturan yang diterapkan ataupun yang dititipkan oleh instansi yang terkait. Itu aja tanggapan saya. Terima kasih Bapak Gilbert, selamat pagi. Ya, pagi Pak. Ya, silakan. Ya, saya dengar ada seribuan barang yang dilarang masuk ya, atau apa alasannya tuh? Ini kan kejadian udah lama, sejak dari Indonesia merdeka kan. Saya sih suka urus-urus juga ke sana. Untuk merokok aja perlu waktu setengah jam. Ke WC setengah jam. Iya kan? Mau cari pimpinannya susah kalau nggak ada duit. Mesti tunggu berhari-hari, berbulan-bulan, ya kan? Alasannya pimpinannya keluar, pimpinannya makan, pimpinannya apa segala macam. Itu alasan aja sih. Saya rasa itu hanya alasan dia. Kebetulan lagi disorot aja. Lagi disorot sama publik, lagi diekspos sama Menteri Keuangannya itu, ya kan? Ya, jadi dia cari alasan dengan cara ribuan item yang dilarang apalah gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bapak Martin, selamat pagi. Pagi. Silakan Pak Martin. Jangan ngomong, jangan banyak alasan. Ya kan? Bisa kerjakan. Itu aja kuncinya. Terima kasih. Pak Heri, selamat pagi. Pagi. Silakan, Pak. Hari gini barusan tahu kalau di Bea Cukai kagak beres, telat, Bu. Saya pikir banyak pejabat Indonesia yang pura-pura tidak tahu. Satu, yang kedua, memang tidak capable untuk di posisi itu. Jadi manajemen dan orangnya harus diroba total. Terima kasih. Bapak Kurniawan, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Silakan, Pak. Saya sih lebih suka kalau seandainya dikembalikan seperti dulu lagi pakai SDS ya. Jadi lancar semuanya, bayarnya juga betul tarifnya. Terima kasih. Oke. Okay. Iya, Bapak Hadi, selamat pagi. Sebetulnya kesian Om Bea Cukai. Mereka kan sebetulnya begitu kena kurang gaji. Mereka nggak begitu, di rumah bagaimana? Anak istri butuh duit. Sendiri juga butuh duit. Gajinya kecil. Otomatis ya harus cari sampingan. Kena kerja full time, ya ngobeknya dari pekerjaan. Jadi salah bukan mereka juga, salah pemerintahnya. Itu aja. Terima kasih Pak Hadi.